ada mencari mangsa. Ya dari masih Mitra Sleka. Kali ini saya coba pilihkan lagi buat Anda, ada Sri Sagita. Ayo ada yang punya cincin deh. Bagaimana selalu untuk Anda? Masih yang punya gunung sembuh ya. Nah, beben ditarik. Mengapa engkau memandang sampai begitu lamanya? Apakah kau tidak cukup setiap kali hidupmu? Mengapa engkau memandang sampai begitu lamanya? Malu aku jadi malu karena tukangmu itu. Mengapa engkau memandang sampai begitu lamanya? Dari selalu buat APB. Dari saya yang punya atas. Hatiku merasa cerah, pandanganmu yang mengikat. Ku rasa damai sungguh, kau ingin mencari mangsa. Ku rasa damai sungguh, kau ingin mencari mangsa. Jangan kau pandangku lagi, nanti bisa aku lari. Segera engkau pergilah, kau cari mangsa yang lain. Pergilah kau, pergilah kau cari mangsa yang lain. Dari ATM masih ada bonus untuk Anda. Ayo dari saya, gimana Anda? Hatiku merasa cerah, pandanganku yang menyikat. Ku rasa damai sungguh, kau ingin mencari mangsa. Ku rasa damai sungguh, kau ingin mencari mangsa. Jangan kau pandangku lagi, nanti bisa aku lari. Pergilah engkau, pergilah kau cari mangsa yang lain. Pergilah engkau, pergilah kau cari mangsa yang lain. Tertarik ada bebe? Tertarik bebe yang punya atas? Silahkan selalu. Hatiku merasa cerah, pandanganmu yang